Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kembali pada pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Syekh Al-Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau dan ini masih muqaddimah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, ya, an la ilaha illallah. Apa makna bersaksi atau syahadah? Telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa syahadah mencakup tiga hal, yaitu syahadah bil qalb, syahadah bil lisan, dan syahadah bi al jawarih. Syahadah dengan qalbu, syahadah dengan lisan, dan syahadah dengan perbuatan anggota tubuh yang nampak, yang lahiriah. Adapun syahadah dengan qalb, maka yang pertama berupa ilm, ilmu, pengetahuan tentang apa yang akan dipersaksikan. Demikian pula syahadah bil qalb dengan qalbu adalah i'tiqaduhu, meyakini apa yang telah diketahui, menjadikan apa yang telah diketahui sebagai keyakinan, i'tiqad. Kemudian yang kedua adalah syahadah bil lisan, yakni mengucapkannya, mengikrarkannya dengan lisan, ucapan. Maka barang siapa yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bukan muslim, walaupun mengakui kebenarannya, walaupun mengakui dan meyakini bahwa yang terkandung di dalamnya itu adalah hak, sebagaimana yang dihikayatkan, dikisahkan tentang Abu Thalib, ya, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak mau mengakuinya secara lisan, tidak mau mengikrarkannya dengan ucapan. Kemudian syahadah yang ketiga adalah syahadah bil jawarih, syahadah dengan perbuatan anggota tubuh yang nampak, yaitu menjalankan konsekuensi, ya, konsekuensi apa yang dipersaksikan. Ya. Dalam hal ini adalah kalimat la ilaha illallah. Maka sebagai bentuk syahadah bil jawarih, syahadah dengan perbuatan anggota tubuh, harus berbuat sesuai dengan konsekuensi makna kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh lisannya, ya, mengucapkannya namun perbuatannya menyelisihinya. Ya, seperti orang-orang yang mengucapkannya, ya, mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun perbuatannya adalah perbuatan kesyirikan. Ya, perbuatan kesyirikan. Ya, walaupun mungkin dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesyirikan. Ya, semestinya dia belajar, ya, lebih lanjut agar tahu apa saja konsekuensi dari kalimat ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi, bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Ya, apa makna la ilaha illallah? Ya, pernah kita pelajari sebelumnya. La ilaha illallah, la di sini disebut dengan apa? La an-nafiyah lil jins. Jadi la artikel negatif, ya, yang menafikan, meniadakan, ya, suatu hal yang bersifat umum, luas, yakni seluruh, ya, seluruh. Maksudnya di sini adalah la tidak ada satupun, tidak ada sama sekali, ya, ilah. Ini makna la. Ya, adapun ilah di dalam ilmu nahwu, ya, berkedudukan sebagai apa? Sebagai isim. La an-nafiyah lil jins. Ini dari segi ilmu nahwu. Namun maknanya apa? Ilah. Juga pernah kita belajari bahwa ilah, ya, bahwa ilah itu, ya, berasal dari fi'il alaha ya'lahu ilahatan. Ya. Alaha ya'lahu. Ya. Ilah berasal dari kata alaha ya'lahu. Apa makna alaha ya'lahu? makna alaha ya'lahu, jika kita merujuk pada kamus-kamus bahasa Arab yang mu'tabar, yang teranggap, ya, demikian juga jika kita merujuk, ya, kepada Al-Quran dan Hadis, maka yang dimaksud dengan alaha ya'lahu, ya, adalah abada ya'budu, beribadah, ya, adalah beribadah, menyembah. Sehingga maknanya bukan mencipta, ya, alaha ya'lahu maknanya bukan mencipta, melainkan, ya, ibadah, alaha ya'lahu beribadah. Nah, ilah, ya, polanya atau wazannya adalah apa? Ilahun, fi'alun. Polanya atau wazannya adalah fi'alun. Ya, fi'alun. Nah, banyak kata di dalam bahasa Arab yang berwazan atau berpola seperti ini. Fi'alun yang menunjukkan arti atau makna sebagai objek. Istilahnya di dalam sharaf adalah apa? Ya, isim maf'ul yang artinya adalah bi. Ya, contoh lain apa? Misalkan madrubun, jadi orang yang dipukul. Ya. Contoh lain apa? Misalkan ya, sangat banyak yang seperti ini, ya. Mauzunun, yang ditimbang. Ya. Ya, dan lain sebagainya yang sangat banyak contohnya. Nah, di sini ilahun berwazan fi'alun, ya, kata para ulama, wazan fi'alun ini memiliki arti yang sama dengan isim maf'ul. Berarti ilahun maknanya adalah ma'luhun, semakna dengan ma'luhun. Artinya apa? Padahal tadi Allah ya'lahu artinya beribadah. Berarti ilahun ma'luhun artinya adalah ma'budun, yang diibadahi. Yang diibadahi. Ya, yang diibadahi. Nah, ya, di sana banyak contoh-contoh lain. Ya, kata berpola atau berwazan fi'alun. Dan artinya adalah apa? Maf'ulun, yang di. Contohnya apa? Ya, contohnya kitabun. Kitab artinya adalah maktubun, yang ditulis atau yang ditulisi. Kitabun wazannya polanya fi'alun. Ya, artinya adalah maktubun, yang ditulis atau yang ditulisi. Ya, firasyun. Firasyun, firasy, ya, entah itu karpet, ya, atau permadani atau alas yang dihamparkan. Firasyun artinya adalah mafrushun, yang dihamparkan. Ya, firasyun, mafrushun, ya. Nah, dan contoh-contoh lain yang banyak. Jadi ilahun maknanya adalah ma'luhun, maknanya lebih lanjut adalah ma'budun, yang artinya yang diibadahi. Oh, berarti ilah artinya adalah yang diibadahi. Ya, ya. Ahlul kalam, ya, ahlul kalam, orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik juga, ya, menafsirkan dengan tafsir yang keliru. Mereka mengatakan ilahun, ya, bukan semakna dengan isim maf'ul, objek yang di, ya, tetapi, ya, semakna dengan isim fa'il, fa'ilun, jadi subjek yang me, ya. Terus berarti gimana? Berarti ilahun maknanya adalah alihun. Ini pendapat ahli kalam yang keliru, yang salah. Ya, alihun. Kata mereka ilahun alihun. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Ya, di antara, ya, sebab kekeliruannya adalah, ya, tidak ada, ya, sebatas yang diterangkan oleh para ulama yang saya ketahui, tidak ada di dalam bahasa Arab yang fasih wazan fi'alun yang semakna atau yang maknanya adalah isim fa'il, subjek yang me, itu enggak ada. Ya. Wazan fi'alun, ya, semakna dengan isim fa'il, fa'ilun, itu enggak ada. Itu enggak ada. Berarti ini menyalahi bahasa Arab yang fasih. Mengada-ada, ya, berarti mereka mengada-ada. Ya, namanya ilmu kalam. Kalam itu katanya omong. Yang penting debat. Sehingga mereka pun mempelajari ilmu apa? Bidang ilmu tersendiri namanya ilmu jadal. Jadal itu artinya debat. Ya. Hanya saja, ya, seringkali disisipkan di dalam buku-buku usul fiqih. Sehingga itu jangan terbawa dan terkesoh ketika mempelajari ya usul fiqih secara lebih lanjut. Hati-hati, banyak disisipkan ilmu kalam dan ilmu mantik. Di antaranya adalah ilmu jadal. Ya. Sehingga hati-hati. Intinya adalah wazan fi'alun, ya. Wazan fi'alun itu tidak mungkin bermakna fa'ilun, isim fa'il. Ya, namun itu yang mereka klaim, yang mereka ada-adakan, kata mereka ilahun maknanya adalah alihun. Terus apa makna alihun? Kata mereka alihun maknanya adalah ya, al-muhayyir. Ya, yang mencengangkan, ya, yang membuat tercengang para makhluk. Jadi yang me artinya adalah apa? Ya. Kata mereka artinya adalah aliha. Bukan alaha, bukan dari fi'il, kata kerja alaha, tapi dari kata kerja aliha yang artinya adalah tahayyara. Tahayyara itu artinya apa? Tahayyara itu artinya tercengang. Ya, tercengang, terpukau. Terus maksudnya bagaimana? Ilahun artinya alihun, kata mereka. Ya, maksudnya adalah Allah itu ilahun atau ilah itu adalah alihun yang membuat tercengang seluruh makhluk dengan ciptaan-ciptaannya. Yang membuat tercengang ya, seluruh makhluk dengan ciptaan-ciptaannya. Maka tidak ada yang seperti itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka membawa ya, kata ilah kepada makna rububiyah. Ya, kepada makna rububiyah. Apa itu rububiyah? Jadi yang mencipta, yang memberi rezeki, ya, yang mengatur segala urusan, ya. Yang menghidupkan, yang mematikan, ya. Kembali mereka kembalikan kepada makna rububiyah. Ini keliru. Ya, ini keliru. Nah. Sehingga menurut mereka la ilaha illallah ya, adalah apa? Kesimpulannya, maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya, tidak ada yang membuat tercengang, terpukau para makhluk ya, dengan ciptaan-ciptaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, pernyataan ini benar. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tapi dijadikan sebagai tafsir untuk la ilaha illallah. Maka itu adalah tafsir yang salah, yang keliru. Sebab orang-orang musyrik pada zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meyakini bahwa tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ya, sehingga ketika mereka ditanya wala insan tahum man khalaqas samawat dan seterusnya, mereka akan jawab siapa? Ya, siapa yang menciptakan langit dan seterusnya? Mereka akan menjawab yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dus santri mana? Nah, sehingga ya, ilah ditafsirkan dengan ma'luh ma'bud. Dalilnya apa? Dalilnya adalah lughah, bahasa Arab yang fasih. Yang kedua adalah apa? Ayat Al-Qur'an. Nampak bahwa ilah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maknanya adalah ma'luh ma'bud, bukan yang mencipta. Ya, bukan yang mencipta. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, yakni tidak ada yang diibadahi illallah, kecuali Allah. Ya. Kelengkapan maknanya adalah tidak ada yang diibadahi dengan hak. Yakni tidak ada yang berhak diibadahi. Sehingga tafsirnya adalah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, illallah, kecuali Allah. Ya. Sebab kalau ditafsirkan begitu saja, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya adalah sembahan-sembahan orang-orang musyrik ini itu semua adalah Allah. Ya kan, karena kenyataannya yang disembah itu yang diibadai banyak. Ya kan, tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Kalau tafsirnya begitu saja, ya, maka konsekuensinya fatal. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Itu untuk melihat patung berada diibadahi berarti Allah. Yang itu juga sama diibadahi berarti Allah. Kan bukan seperti itu ya. Terus gimana? Ya, maka para ulama menerangkan, ya, makna la ilaha illallah, ya, di sana ada apa, kata yang ditakdirkan, yang tersirat. Tersirat, terfahami, namun tidak tersurat, tertulis. Yaitu apa? Bihaqqin. Ya. La ilaha illallah, yani la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak. Atau tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Sehingga sembahan-sembahan selain Allah yang diibadahi, maka diibadahi tanpa hak. Sebenarnya tidak berhak untuk diibadahi. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, kemudian illallah lafzul jalalah, Allah i'rabnya sebagai apa? Ya. Bagi yang sudah belajar ilmu nahwu, lafzul jalalah Allah, ya, ya, i'rabnya, kedudukannya adalah sebagai, ya, badal, ya, sebagai badal untuk, ya, nah, khabar yang mahdhuf, ya, sebagai khabar yang mahdhuf, la ilaha haqqun, atau badal dari dhamir yang terkandung dalam khabar yang mahdhuf. Ya. Dhamir yang terkandung dalam khabar yang mahdhuf. Karena khabarnya mushtaq sehingga mengandung dhamir. La ilaha haqqun. Atau la ilaha bihaqqin. Mengandung dhamir. Ini sekedar dari segi i'rabnya. Kemudian, la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya. Wahdahu, i'rabnya sebagai apa? Jangan belajari. Wahdahu, i'rabnya adalah sebagai hal. Ya. Sebagai hal. Ditafsirkan atau ditafsirkan dengan munfaridan. Begitu ya. Wahdahu, munfaridan. Walaupun di sini, ya, ma'rifat karena disandarkan, diomrofakan kepada dhamir. Ma'rifat, sudah menjadi ma'rifat, hasilnya ditakwil dengan kata yang nakirah. Wahdahu ya'ni munfaridan. Intinya dari segi makna apa? Wahdahu, ini satu-satunya, semata. Ya. Padahal makna satu-satunya, semata itu sudah terpahami dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Sudah. Kan sudah terpahami. Terus untuk apa ditambahkan kata wahdahu, satu-satunya? Jawabannya adalah ini berfungsi sebagai taukid atau ta'kid, penegasan. Jadi hal yang fungsinya dari segi makna sebagai ta'kid, penguat. Ya, untuk memperkuat dan mempertegas makna tauhid bahwa hanya Allah lah, ya, benar-benar hanya Allah yang berhak diibadahi, satu-satunya. Ya, satu-satunya. Nah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Kalau rububiyah ya berarti dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberian rezeki dan seterusnya. Kalau uluhiyah ya berarti dalam hal hak untuk diibadahi. Kalau asma wa sifat ya berarti nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah tidak memiliki sekutu dalam hal apa? Ya, dalam ketiga hal ini semuanya. Allah tidak memiliki sekutu dalam hal rububiyah. Allah mencipta dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan ini. Allah sendiri di dalam mencipta. Di dalam memberi rezeki juga sama. Di dalam mengatur segala urusan di alam semesta ini juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya dalam hal rububiyah. Demikian pula yang kedua, fil uluhiyah, dalam hal apa? Uluhiyah. Yakni hak untuk diibadahi. tidak ada selain Allah yang berhak diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hal uluhiyah. Kalau rububiyah berarti kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Kalau uluhiyah atau ibadah, yaitu berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan hamba. Hamba apa? Mengibadahi, beribadah, menyembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, hak untuk diibadahi. Demikian pula yang ketiga dalam hal al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tiga hal ini. Nah, la syarikalah, la syarikalah. Ini satu kalimat, satu kalam, ya, la syarikalah. La nafiyah lil jins, artinya tidak, partikel negatif. Syarik isim, la nafiyah lil jins. Lahu, ya, jar majrur berkaitan dengan apa? Khabar la nafiyah lil jins. Itu ya, la syarikalah. Nah, nah, kalimat la syarikalah dari segi makna ini juga sebagai apa? Ta'kid, taukid untuk kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah. Ya. Ya. Tidak ada sekutu atau tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas lagi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal hak untuk diibadahi. Walaupun juga maknanya lebih luas, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal rububiyahnya dan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wahdahu fungsinya sebagai ta'kid, penguat, penegas. La syarikalah juga fungsinya sebagai penguat atau penegas. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah wahdahu merupakan taukid atau ta'kid lil isbat, untuk mempertegas penetapan, penetapan bagi Allah. Penetapan bahwa hanya Allah lah, hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Jadi wahdah penegas, ya, yeah, penguat ta'kid untuk lafzul jalalah Allah. Isbat al-uluhiyah lillahi ta'ala. Menetapkan, ya, yeah, bahwa hak untuk diibadahi itu milik Allah. Adapun la syarikalah, ini merupakan ta'kid atau ta'kid linnafyi. Ya, yeah, menegaskan apa? Menegaskan penafian. Ya, yeah, penafian, peniadaan, ya, yeah, adanya sembahan yang berhak diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi la syarikalah menguatkan dari segi nafinya, penafiannya, la ilaha tidak ada sembahan yang berhak diibadahi. Ya, kalau wahdahu penguat penegasan, ya, bahwa Allah itu berhak diibadahi. Ya. Wahdah taukid lil isbat. La syarikalah taukid lil nafi. Karena kalimat la ilaha illallah, ya, ini mengandung apa? Nafi dan isbat. Karena memang yang namanya tauhid itu terdiri dari nafi dan isbat. Menafikan dari satu sisi, kemudian menetapkan dari sisi yang lain. Dalam hal ini menafikan, ya, adanya sembahan selain Allah yang berhak diibadahi. Kan menafikan, meniadakan, mengingkari. Dan sisi yang lain menetapkan bahwa Allah itu berhak diibadahi. Yang namanya tauhid itu kan seperti ini. Tauhid dari satu sisi menafikan atau meniadakan, dan dari sisi yang lain menetapkan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Ya, iqraran bihi. Ya. Apa i'rab iqraran di sini? Iqraran, i'rabnya adalah sebagai maf'ul mutlak. Di dalam ilmu nahwu disebut sebagai maf'ul mutlak atau masdar, masdar maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, ya, sudah antum pelajari, fungsinya ada tiga. Yaitu apa waktu itu? Untuk menguatkan, ya, taukid, ta'kid, memperkuat, mempertegas. Yang kedua adalah untuk apa? Menjelaskan jenis. Yang ketiga adalah menjelaskan jumlah. Ya. Intinya adalah iqraran di sini merupakan maf'ul mutlak yang berfungsi untuk ta'kid, taukid, ya. Memperkuat, mempertegas. Memperkuat apa? Memperkuat kata kerja ashadu. Karena ashadu dengan iqrar, ashadu dengan uqirru, syahadah dengan iqrar, ini maknanya sama atau mirip. Ya. Ashadu bersaksi, iqrar mengakui, mengikrarkan. Nah, ini kan dua perbuatan yang ya, memiliki kesamaan. Sehingga iqraran ini merupakan maf'ul mutlak untuk ashad. Hanya saja ya, masdarnya tidak sama. Maf'ul mutlak ini dengan masdar yang semakna, sinonim. Iqrar sinonim dengan syahadah. Intinya adalah iqrar, iqraran bih. Ya, berfungsi sebagai maf'ul mutlak untuk mempertegas dan memperkuat. Man. Iqraran bihi. Ya. Iqrar, jadi mengikrarkan. Mengikrarkan dengan apa? Dengan qalbu. Ya, demikian juga dengan lisan, qalbunya mengikrarkan, berikrar, lisannya juga mengucapkan, berikrar. Ya. Kemudian wa tauhidan. Naam, wa tauhidan. Dan apa wa iqraran bihi wa tauhid, iqraran bihi wa tauhidan, ya, dengan mengikrarkannya dan mentauhidkan, tauhidan jadi mentauhidkan, ya, tauhid, ya, itu merupakan masdar, masdar dari kata kerja wahada, yuwahidu tauhidan, wahada yuwahidu tauhidan, maknanya apa? Ja'ala asyai'a wahidan, ya, menjadikan sesuatu itu menjadi satu atau hanya satu. Ya. Yeah. Mengesakan, mentauhidkan, ini yani mengesakan. Ya. Yeah. Nah, adapun makna tauhid di dalam istilah, di dalam syariat, yaitu apa? Ifradullah fima huwa min khasa'isillah. Ya. Fima huwa min khasa'isillah. Ya. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan-kekhususannya. Ya, kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kekhususan-kekhususan Allah? Yaitu kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala yaitu ya, min af'alihi, min al-af'al, ya, perbuatan-perbuatan Allah, wal-ibadat, dan ibadah-ibadah, wal-asma'i wa-sifat, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi mencakup tiga macam tauhid. Ya. Tauhid yaitu ifradullah fima huwa min khasa'isillah. Ya, atau fima huwa, ya, apa? Mukhtasun billah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan-kekhususannya. Ya, kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Perbuatan-perbuatan Allah, yaitu rububiyahnya, mencipta, memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Yang kedua adalah ibadat, diibadahi dalam hal ibadah. Itu juga kekhususan, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada selainnya yang diibadahi. Wal asma'i wa sifat, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini makna tauhid. Adapun i'rab kata tauhidan, ya. Tauhidan ini juga masdar atau maf'ul mutlak yang fungsinya untuk memperkuat, mempertegas. Iqraran bihi wa tauhidan. Nah, kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Wa asyhadu, dan aku bersyahadat, bersaksi. Ya, pembahasan tentang asyhadu di sini sama dengan pembahasan tentang asyhadu yang pertama. Anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan aku bersyahadat, bersaksi, ya, anna Muhammadan, bahwa Muhammad itu, abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan rasulnya. Adalah hamba Allah dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, sehingga penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, menggabungkan antara syahadat la ilaha illallah dengan syahadat Muhammad Abdullahi wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Ya. Sebagaimana dua hal ini merupakan apa? Rukun Islam yang paling mendasar. Rukun Islam yang pertama. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Sebagian ulama mengatakan, nah, itu di antara tafsir firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat, ya, dan kami telah mengangkat, meninggikan untukmu sebutan namamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala disebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut. Di antaranya adalah dalam kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Menggabungkan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika disebut. Demikian juga disebut nama Rasulullah s.a.w. Ini merupakan tafsir untuk ayat wa rafa'na laka dzikrak. Ya, Allah mengangkat sebutan Rasulullah s.a.w. Ini tafsir sebagian ulama. Nah. Wa asyhadu anna Muhammadan, wa Muhammad, yani Muhammad bin Abdullah, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, adalah abduhu, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menggabungkan dua hal. Kalimat syahadat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, syahadat yang kedua ini menggabungkan dua hal. Yang pertama adalah apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah. Dan yang kedua adalah bahwa beliau adalah Rasulullah. Ya, syahadat yang kedua menggabungkan dua hal. Bersaksi, bersyahadat bahwa beliau adalah hamba Allah, dan di sisi lain beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penggabungan dua hal ini, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil-dalil, ya, disebutkan di dalam dalil-dalil. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Wa innama ana 'abdun, aku hanyalah seorang hamba, faqulu 'abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah, ya, Muhammad itu adalah 'abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Menggabungkan dua hal. Ya. Hal yang pertama, bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah, ya, ini, ya, membantah, ya, membantah orang-orang yang terlalu meninggikan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas tingkat beliau sebagai hamba. Ya, beliau adalah hamba Allah, maka jangan ditempatkan melampaui kedudukan sebagai hamba. Sampai, ya, seolah beliau adalah pencipta. Sehingga disembah, diibadahi. Ya. Nah, ini. Ini sangat penting. Sehingga ini membantah orang-orang yang ya mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari batasan sebagai hamba dan makhluk. Beliau adalah hamba dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga tempatkanlah beliau sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, jangan sebagai khaliq, sang pencipta yang diibadahi, yang disembah. Dan yang kedua, wa rasuluh, ya, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasuluh, utusan Allah. Ini membantah orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sampai-sampai apa? Sampai-sampai mengingkari bahwa beliau adalah utusan Allah. Tidak beriman bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Ya. Merendahkan Rasulullah SAW. Sehingga kalimat syahadat yang kedua ini, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, merupakan ya kalimat yang pertengahan. Ya. Mengajarkan sifat apa? Sifat pertengahan. Tidak ekstrim ya, ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak merendahkan beliau Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah Rasulullah ya, tapi juga tidak terlalu meninggikan beliau ya, melampaui batasan beliau sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, sehingga meyakini bahwa beliau adalah pencipta ya, beliau mampu ya memberikan karunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun diibadahi, disembah ya, dan sementara Allah Subhanahu wa taala dikesampingkan, yang diibadahi yang disembah adalah beliau ya. Ya. Nah, sehingga apa? Pertengahan, tidak terlalu tidak merendahkan beliau karena beliau adalah Rasulullah, namun juga tidak apa? Terlalu meninggikan beliau karena beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Sehingga setiap orang yang merendahkan beliau, demikian pula setiap orang yang terlalu meninggikan beliau sampai melampaui batasan beliau sebagai manusia, terbantahkan dengan kalimat syahadat ini. Ya, hanya saja banyak dari mereka yang mungkin mengucapkannya namun tidak memahaminya. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Padahal itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. La tutruni, janganlah kalian terlalu memujiku ya, sebagaimana orang-orang Nasara ya terlalu memuji Ibnu Maryam ya, orang-orang Nasara ya terlalu memuji dan memuja Ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam, sampai mengangkatnya ya ke tingkat apa sembahan yang diibadahi ya, sebagaimana orang-orang Nasara memuji, terlalu memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, kata beliau, faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya, yakni Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya, beliau adalah hamba Allah, sehingga jangan terlalu tinggikan melampaui batasan sebagai makhluk. Namun beliau adalah Rasuluh, utusan Allah, maka yakini bahwa beliau adalah utusan Allah dan tidak boleh direndahkan. Naam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Apa makna abd? Apa makna Abdullah? Ya, apa makna Abdullah? Nam, abad memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah abad, abadun, yang ya semakna dengan isim maf'ul. Isim maf'ul yakni objek yang di. Yang di. Ya. Maka abad maknanya adalah mu'abbad. Mu'abbad itu apa? Mudhallal. Apa itu mudhallal? Mudhallal adalah yang apa? Yang dikuasai, yang diatur. Ya. Naam. Dan Nabi Muhammad SAW memang diatur, dikuasai Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mungkin keluar dari takdir Allah. Ya, apa yang Allah takdirkan untuk beliau, maka pasti beliau dapatkan. Beliau tidak bisa keluar dari apa yang Allah takdirkan. Dan dengan makna yang pertama ini, semua makhluk adalah abdun lillah. Ya kan? Dengan makna yang pertama ini, abad semakna dengan isim maf'ul, mu'abbad, yang dikuasai, yang diatur, yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna yang pertama ini, maka semua makhluk bisa dikatakan abdun lillah. Ya kan? Tidak ada satu makhluk pun kecuali hamba Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada satu makhluk pun kecuali pasti dia di bawah kekuasaan Allah, pengaturan Allah, dan tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Naam. Apakah ini berupa pujian? Ya. Dengan makna yang pertama ini, seseorang dikatakan dia adalah abdulillah, hamba Allah. Ya. Itu adalah abdulillah, hamba Allah. Apakah dari segi ini? Ya, itu adalah pujian. Jawabannya tidak. Dengan makna yang pertama itu bukan pujian ketika seorang sebut abdulillah. Ya. Ya, karena maksudnya itu adalah ya, dia berada di bawah takdir Allah atau di dalam takdir Allah, ditundukkan oleh Allah. Ya. Adapun makna yang kedua untuk abad, abad yang semakna dengan isim fa'il yang me artinya abid. Ya, abid. Jadi abad bisa diartikan dengan isim maf'ul, artinya tadi yang ditundukkan, yang diatur, yang dikuasai. Makna yang kedua adalah abad isim fa'il, abid. Maksudnya adalah yang beribadah, yang menyembah. Yang beribadah, yang menyembah. Yang beribadah, yang menyembah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Abdullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Abdullah. Apa makna abad di sini? Makna yang pertama atau makna yang kedua? Jawabannya dua-duanya. Beliau adalah Abdullah dalam arti beliau di bawah pengaturan Allah. Ya. Tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Demikian pula dengan makna yang kedua, dan ini merupakan pujian. Kalau makna yang kedua, Muhammad Abdullah, yakni Muhammad itu adalah ya, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Ya, abid, abid lillah. Yang beribadah kepada Allah. Nah, ini baru pujian. Kalau makna yang kedua. Ya. Dan ini tidak bisa disebutkan untuk setiap makhluk. Ya. Ya. Seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga kata abad sendiri itu sebenarnya bisa menjadi pujian jika dibawa kepada makna yang kedua. Ya, sehingga itu bukan celaan, termasuk di sini wa asyhadu anna Muhammadan abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah. Yani hamba yang beribadah kepada Allah. Itu pujian. Ya. Yeah. Kemudian wa rasuluhu, beliau adalah rasuluhu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat apa makna rasul, ya. Yeah. Apa makna rasul? Ya. Yeah. Dan rasul itu lebih khusus, lebih istimewa daripada nabi. Setiap rasul itu adalah nabi. Ya. Yeah. Nabi dan rasul. Namun tidak setiap nabi itu adalah rasul. Berarti rasul lebih tinggi tingkatannya daripada nabi. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adapun perbedaan nabi dan rasul telah kita singgung. Ya, di kesempatan sebelumnya. Ya, dan sebenarnya para ulama juga berbeda pendapat tentang perbedaan nabi dan rasul. Kemudian sallallahu alaihi, kata penulis rahimahullah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Nah, sallallahu alaihi. Ya, semoga Allah ya melimpahkan salawat kepada beliau. dan kepada pengikutnya serta para sahabatnya. Wassalamu tasliman mazida, dan memberikan salam keselamatan ya yang ditambahkan. Wassalamu tasliman mazida. Terkait dengan kalimat ini ya sallallahu alaihi, yang bisa kita pelajari dan kita ulas adalah tentang makna shalla, as-shalah, shalawat. Ya sallallahu alaihi. Ya Allah melimpahkan shalawat kepada beliau. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada beliau sallallahu alaihi. Apa makna as-shalah? Ya. As-shalah, as-shalatu. Ya, shalawat, as-shalatu. Secara bahasa maknanya adalah doa, doa. Secara bahasa maknanya adalah doa. Seperti yang disebutkan di dalam ayat wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim yakni wada'u lahum. Ya. Wa shalli alaihim yakni wada'u lahum. Doakanlah mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka. Wa shalli alaihim. Jadi doakanlah mereka. Doakan dengan kebaikan. Naam. Doakan dengan kebaikan. Ini secara bahasa. Ya. Adapun mana as-shalah, as-shalah, shalawat. Ya. Yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Allah yang melimpahkan shalawat untuk hamba-hambanya. Memberikan shalawat untuk hamba-hambanya. Apa maknanya? Ya. Di antara penafsiran yang terbaik tentang makna shalawat dari Allah untuk hambanya adalah apa yang diterangkan, yang disebutkan oleh Abul Aliyah. Ya, oleh seorang yang disebut dengan Abul Aliyah. Ya, rahimahullah. Ya. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Tapi sanadnya apa? Tidak bersambung. Disebutkan secara mu'allaq. Mu'allaq ya berarti awal-awal sanadnya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan dari siapa syekhnya dan seterusnya. Disebutkan sebagian sanadnya tapi awal-awal sanadnya tidak disebutkan. Secara mu'allaq. Ya. Namun disambung oleh para ulama, para penulis yang lain, para muhadith yang lain. Ya. Yang jelas Abu Aliyah mengatakan shalatullahi ala rasulihi, shalatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi 'inda al-mala'ikah. Ya, shalatullah ala rasulihi, ya shalawat Allah untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga untuk yang lain selain beliau ya, tapi beliau sedang menafsirkan shalawat dari Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Shalawat Allah untuk Rasulnya adalah sana'uhu alaih. Ya, pujian, sanjungan-sanjungan Allah untuk beliau 'indal malaikah, di hadapan para malaikat. Ya, di hadapan para malaikat. Naam. Nah, sana'u alaihi 'indal malaikah. Sanjungan-sanjungan untuk sanjungan-sanjungan Allah untuk beliau di hadapan para malaikat. Ya, ini makna shalawat. Jadi ketika kita mengatakan sallallahu alaihi berarti kita berdoa agar Allah menyanjung-nyanjung beliau di hadapan para malaikatnya. Ya, di hadapan para malaikatnya. Nah, nah, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung-nyanjung seorang hamba di hadapan para malaikat? Ya, maka konsekuensinya, efeknya, buahnya ya sangat banyak. Ya, akhirnya para malaikat akan mencintai hamba tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memujinya, ya berarti Allah mencintainya. Nah, bagaimana jika seorang telah dicintai oleh Allah? Demikian juga nanti diikuti oleh para malaikat, mereka mencintai hamba tersebut. Ya, konsekuensinya sangat banyak. yang mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, ini salawat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yaitu apa? Sana'uhu 'alaihi 'inda al-mala'ika. Sanjungan-sanjungan Allah, ya, untuknya di hadapan para malaikatnya. Naam. Adapun menafsirkan salawat, ya, adapun menafsirkan salawat Allah untuk hambanya dengan rahmat sallallahu, yakni rahimahullah, ya, sallallahu alaihi, yakni rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya, ini tafsir yang keliru. Menafsirkan salawat dari Allah untuk hambanya dengan rahmat Allah untuk hambanya, ini tafsir yang keliru, ya, tidak tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membedakan antara as-salah, salawat, dengan rahmat. Ya, di dalam, ya, surat Al-Baqarah, ya, ayat 157, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu, ya, atas mereka terlimpahkan atas mereka salawatun min rabbihim wa rahmah. Salawat dari Rabb mereka, dari Allah, dan rahmat dari Allah, menunjukkan bahwa keduanya adalah hal yang berbeda. Ya, Allah membedakan antara salawat dan rahmat. Mereka mendapatkan salawat dari Allah dan rahmat dari Allah. Berarti beda. Ya. Terus apa makna salawat, ya, tadi? Menurut Abu Aliyah rahimahullah, salatullah adalah sana'uhu 'alaihi 'inda al-mala'ika. Adapun kita bersalawat, ya, kita sebagai hamba bersalawat maknanya apa? Mendoakan, ya. Mendoakan agar beliau mendapatkan salawat dari Allah. Mendoakan agar Allah melimpahkan salawat kepadanya. Nah, ini maknanya. Memberikan salawat kepadanya. Jadi doa. Ya. Ini jika kita bersalawat, ya, untuk beliau, maknanya adalah kita berdoa agar Allah memberikan salawat kepadanya. Ya, sebagai faedah, apa makna para malaikat bersalawat? Kalau tadi kan kita, ya, manusia biasa, ya, bersalawat maksudnya berdoa agar Allah memberikan salawat. Kalau para malaikat bersalawat, ya, para malaikat bersalawat, maknanya apa? Seperti dalam hadis, wal malaika yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Para malaikat bersalawat untuk seseorang dari kalian selama dia masih berada di majlisnya, di tempat duduknya yang dia pergunakan untuk sholat. Ya, seseorang sholat di masjid misalkan, kemudian dia duduk di situ berzikir. Selama dia masih berada di situ, ya, macam-macam, mungkin untuk berzikir, mungkin untuk baca Quran, atau mungkin untuk aktivitas yang lain. Yang jelas masih berada di tempat sholatnya, maka para malaikat bersalawat untuknya. Ya, selama itu. Nah, apa maknanya? Ya, makna salawat dari malaikat, ya, untuk seorang hamba adalah istighfar. Para malaikat memohonkan ampun. Para malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Memohonkan ampun dan memohonkan rahmat. Karena di dalam kelanjutan hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana para malaikat bersalawat. Yaqulun, mereka para malaikat mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunlah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Berarti memohonkan ampun dan memohonkan rahmat. Sementara ini yang bisa kita pelajari, ya, semoga bermanfaat dan dapat terfahami dengan baik. Ya Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.